Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah jami'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jami'an. Wa ala alihi wa ashabihi wa alladziina amanu wa sa'adat rahmatuhu wa barakatuhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hayyin amma ba'du. Sebagaimana tubuh ini juga mudah sekali melakukan dosa-dosa. Bagaimana seandainya hati kita itu dibalik oleh Allah menjadi hati yang ragu-ragu? Ragu-ragu ini membuatkan penat. Sampaian curiga ragu-ragu baru bujuk. Sajak yang bujuk ini kalau aku senang tenang tau. Senang tenang tau. Kukik gak senang. Muncul lewek raguan. Kukik gak senang. Nunggu ketahuan sama nilai ibu itu serangkat tenang. Kok ada yang tahu yang kabar itu? Udah ngomong kok ini satu udah ngerti ya surat ya. Dan hukumnya ini berkait kali soal Allah, kekuasaannya Allah mesti ragu ya, akhirnya rasa ketakutan. Nah ini mulai aku ini kami ini aku saya di jabatan kepala staf mau kan mau juragan ditajak sekian tahun harus dapat sekian. Hanya orang asyik dipecat aja. Dan yang dia dipecat ini apa? Ya boleh kita dipecat. Orang dalam beberapa bingung. Filosofi kerja jangan begitu. Aku kalau pangeran dititipi ilmu. Ilmu manajemen, ilmu iki. Ini informasi dari Allah. Minta Allah kau tak ekspresikan. Nisbati aku harus bisa lo sukai wewenang kesempatan jadi mandor proyek ini jenis ilmu pemandoran. Ternyata orang kafe di paling ini, tadi aku sih di paling kesempatan itu. Ilmu tentang mandor ya tak lakak ini menurut apa yang saya terima dari Allah. Ya, soal aku hasil pemandoran ini dinilai karuliannya Allah orang pakai bener loh itu tanggung jawabin deh nilai. Sebenarnya menurut aku maksimal itu lagi jadi mandor ustaz berani aku ibarat pun saya mau ngeyek ustaz kone aku nah ada sakit itu ya berbentang beban ya mesti maksimal amali uang yang dijawi rapatnya maksimal itu bergerak-gerak alah lu tak bilang ini tenang-tenang lagi kerja di perusahaan ini rauh-rauh gue yang dipecah ya ragu-ragu yang paling kenas-kenas ya. Jadi tidak ada jenis itu padahal baru-baru keraguan kepada sesama manusia yang memulai meragukan Allah. Gue kaji aku gak mau tau di ranek suargo lu serumut zaman ini saya jadi tinggi dong tanya tadi aku yang main juara kasir-kasir gue kita dulu aku gak mau ada sodakoh tak ada itu aku kayak orang jujur. Aduh tante lo gendong masjid ya. Nah anakku piye. Nah putuku piye. Nah aku kadum sawah berang-berang baru tak lakar lo ke masjid. Masuk putuku. Lah ragu-ragu. Anu umur jauh ini. Buten tampu sugal bau. Cengkal satu semahawan. Langsung nilai-nilai keberaniannya turun. Gak mampu. Ini ujinya semua lama alik. Malam-malam. Jadi kamu polisi niat tidak siapa. Nila kali korak kuraku, tapi asalnya mantap dibalik dari korak kuraku, niatnya dari setengah-setengah korak kuraku bisa. Tapi perlu ada terus. Aja sini pun bernas. Apa yang akan kita perbuat kalau kita sedang kuraku? Korak kuraku adalah si perbuat. Artinya iya tak orang tapi ragu-ragu iya tak orang iya tak orang tak gak juga oke iya tak orang orang punya iya orang iya orang itu kan ragu-ragu iya orang itu mereka gak juga kemantepan ini aku iya orang ini laku orang orang ini. Padahal dia nanti kalau orang menjualan orang menjualan itu seorang apa-apa. Tapi merugi. Karena dia muniora atau menijo itu dimpet benar-benar keputusan maknanya benar-benar uji. Tapi nyatanya seorang apa-apa itu seorang milih orang yo ana resiko. Yo ngoten. Milih jurane ana resikone, milih orang yo ana. Jurane mung apa bisa diputuskan aja. Lek sekirane mantep ati aja kok untung rugine sing digoleki. Mantep ati dhewe lho, sing penting iku. Aku kok cenderung rasane iki iya, ora. Lha kok ana resikone? Resiko ditandai oleh orang gak resikone. Umumnya orang yang bersih. Tapi rasanya mantap ya, tapi kok iya ya sih ya. Rasanya minta ini mantap total, kok enak main lagi. Ya harus. Ya. Ya. Kelaran ini memang sesuai. Biasa kelaran. Kenyataan aku pengen tubuh. Marah orang itu lebih. Mantap. Sama sudah lagi. Jadi saya bilang, gue kayak kelaran. Gue kayak kemurahan. Ya ra sing kuwi. Ya ra. Ya wis ta. Tapi kok ketipane. Tak buat kali Allah Taala mung dicucuki diparingi keyakinan kemantapan teng Allah lah. Spasal iki tak dewe kok bisa nyapa to dino. Kok pelarane yo kok ben biasa gagal tau di iman. Kok pelarane yo yen ya sudah kau ora ngerti itu kan dicucuk ujug becet ra apa-apa. Kok arah ini kok bingung lah. Kan saya lihat belum manfaatnya orang-orang. Oh enggak lagi dia kesulitan. Dia rasa enggak halal jadi dari makan. Ngono-ngono martabak murah melah. Bisa sih murah ya. Sudah ini murah ya pas murah ya. Bisa ini murah ya. Pas larang ini ya tadi ya martabak juga ada. Nggak usah ya. Saat ini zaman yang paham mulai satu nikmat. Upama wong diparingi nikmat oleh Allah. Aja ngrasakno dasa-dasa semono niku sampe mati ra iso. Upama tani mbetek oleh Allah sampean arep ngrasakno teh mawon berdasarkan akal hitung-hitungan sampean sendiri ora iso sampe mati ngombe teh. Jadi ya saya kan terusnya antur diri gue selat terus lalu mundur teh bermundur teh mepe bar mepe bar mulai ngebur jisik jawa sumur se penuh itu umurin teh ya proses gila jadi kalau gue selalu dekat minyuk orang sama proses saya sekol. Dulu apa gak nikmat? Dulu terus saat ini kita ingin mencari sama jenis boleh, oh semuanya tak bayar. Iya kan? Bayar itu uang, apa yang mau ngelak jenis. Dulu itu dari apa semua? Apalagi menyangkut iman. Tutul iman ini untuk Quran. Jadi mulai terus gak iman, dia lagi terus sama narkah apa? Upama lahap-lahapal kita nolam-nolam berapa lahap terus membegah ya wes lah upama aku bisa nyabegah itu mandang macam-macam murid itu gue anggap orang iman sama kau ya wes gak apa-apa yang menurut iman gak iman gak apa-apa ya wes gak iman gak apa-apa tapi kau yang ngomong terus gak ini orang baru buat tempel yang ala ayusai yang pun mana kita bekerja kita karelan kita dosen jempol ini berani apa. Ayo, bila dia nak itu, hanya apa buat bila ni? Buat bila nama tuan dah mati di sini belum kuat. Sebab bila ni kerai kerai sebenarnya kuburan dan aku malah main sawah di jauh. Eh? Apa sejauh? Rakyat mati, perusahaan tu tetap jadi dah. Mungkin tiba-tiba ini bisa menggunakan kali kau dididik di sini kau itu dunia ini lah, tanung ini lah tiba-tiba itu masih jenisnya tiba-tiba itu masih jenisnya tiba-tiba canda, agar ya dong dulu, ini mau canda ini yang bisa jenis. Terus ada orang krono iman, ada itu mudah itu mandang dasar orang krono iman, orang krono ibadah dengan Allah, orang dihubung karo Allah wis kita tau bunga panganan pandangan omah rumput bodro apa nah, itu semua itu bakal rusak ya berarti kan berani menolak semestinya rusak terus usah apa wong jikurno es ini banyak panas itu as es ini sentek banyak panas itu ngacu ya es ini kasih kumpulan sentek tapi niatnya benar jembat orang betul uang murid menyendal kehidupan ini tidak kepada Allah berdoa iman dia terus dia apa? Tiwas murid-murid sentek centelan jembat arep-arep yang Allah itu orang apa? Na'udzubillah itu semua hanya persoalan hati ragu-ragu dan iman dan saat itu ya baiklah kalau kamu menganggap ya jelas kita juga jelas saya jelas saya punya rencana jelas saya akan merancang pada langkah ini 0 tahun saya membuat ini tahun ke 1 begini tahun ke 2 begini sampai nanti tahun 2013 begini mulai ada jalan terus tahun 2013 sampai 2020 terjadi begini ketika sering globalisasi begini dah anggap itu sukses tanpa ilmu Allah gue merasa sukses tapi siapa yang menjamin ketenangan hidup ketika kamu menghadapi kerobotan pantangan itu keraguan-keraguan itu muncul siapa yang harus menjamin ketenangan hati dengan apa kita akan merasa tenang dan ketika terjadi kesulitan, siapa yang kita harapkan untuk menolong? Dan ketika koncol saleken, dulur sumati. Ya, bapak wis ana kene disambati, mbok wis kuburan. Koncol sing duwe pejabat nulung-nulung saiki wis pensiun. Padahal jelas diancam bar karo disita omahmu. Biar fasilitas di tangan kredit itu kan pejabat bank sedisi maka itu sudah informasi ayo, harus ada terus apa? Pejabatnya sesuai ini nom-nom siapa sudah mengharap-harap menyelesaikan soal ini? Lek orang dukun bilang yang maha agung Allah Subhanahu wa ta'ala Pusto, kalah, kita bisa apa gak kalah ya? Nah, kesadaran ini ternyata dikaitkan loh terkadang itu patutnya ada kuat gitu iman itu luar biasa di situ. Wei disenggol iman cek ni. Yo kadang-kadang yang saya harus penampilannya orang kaji. Tapi lah masih bisa. Ya selesai kalian mengikuti bisa kita sok sok tiba ni kering macam ada sok yang macet kering macam sok macet. Tapi kan dia bisa. Jadi kalau mau petang dulu, oh nak bisa, nak jenset. Ya dong, BLM mati, tidak masalah, ini jenset, tidak mau pajang. Tetapi saya orang-orang dulu persediaan iman kaya ini, lalu nabrak masalah juga. Dahir, kepek. Di mana? Ya lah, dan kepek mati karuan. Itu sejak mau buat pabrik, itu sejak bertahun itu, tapi nyata ya. Alah, ini kelabaan. Gimana ya? Nah, untuk kita menjalani orang itu iman, Masya Allah. Maka harus yakin bahwa ini nikmat dari Allah dan itu kita tidak ikut dunia itu harus dilihat dari luar supaya tidak menyakit bahagia mengetahui kiki iman itu dan agar memiliki setengah saat ini luwe hakimah dunia pura-pura nikmat nah, wa ma'rifat mengetahui mengenal ini Gusti Allah mengenal nikmat nikmat sangka Allah iku wayo iman dan ma'rifat iku syukur nikmat iman nyukuri nikmat iman kalau sampai kamu tidak sadar kalau sampai saking getole kowe membela imanmu sampai kowe ketutup bahwa iman iman itu dari Allah. Sampai kaya-kaya iman itu harus saya yang ngatur sampai ngono sampean. Kamu tertutup enggak sadar bahwa iman itu pemberian Allah. Rumit kan? Ya kowe percaya karo Allah. Lah, kowe gak sadar nek percaya muni Allah itu paringane Allah kok enggak sadar-sadar. Iya, iman itu dia. Asal sama semua. Budaya kok kayak gini. Bagaimana saya bisa menyelenggarakan keimanan saya? Oh, maksiat kok. Metu maksiat, menjuru maksiat. Menjuru apa maksiat, menjuru apa maksiat, menjuru apa maksiat. Omongan itu bucuk rasanya. Mana? Lu kok maksiat kabar ini? Gitu kan? Krono sampai lebih kehilangan iman. Tapi orang dari Allah, jadi sama kelihatan nomor iman, tapi sama lari ya iman itu ke Allah itu maksudnya. Ya beli dong sampingnya. Gila. Sama memberikan kepercayaan itu sampai takut kehilangan kepercayaan itu. Tapi ternyata sama lupa bahwa kepercayaan itu dari Allah. Kelupaan sampingnya yang digunakan membuat sama terjebak. Lalu sama lari itu bila iman iman luar copot itu iman di kudu masyarakat itu orang dengerin Allah apa itu namanya lama dan lahis lahallah walakulata ilah bilahi lari lari wiris puncahnya dong puncahnya wa akhiri da'wah wa anil alhamdulillahi rabbil alamin. Yes, pokoknya itu tema itu masalahnya di ngerti setiap saat bahwa kepercayaan itu dari Allah. Sasaran kepercayaan juga Allah, yang meneruskan kepercayaan terus menerus berlanjut itu juga Allah. Ya sudah. Itu mengerti. Dan suami wal jahlu tahu orang ngerti. Biasa kelawan iki bahwa iman peparingan Allah. Iku kepelatan berarti lali, lali ane mati iman, isakin mati iman. Tuji bukan bisa menetapkan. Tuji bukan bisa mengatakan. Apa yang kau telah mau, nanti katakan Al-Qubu berkata jengkom Gusti Allah. Ada satu kesalahan. Walaupun kamu pelaku itu sudah iman, itu satu sisi sudah benar. Gitu loh maksudnya. Kau jogo iman, merawat iman, sampai kau yang bilang, ojo sampai ucul iman, dari satu sisi itu sudah benar karena itu menghormati iman. Merasakan nikmatnya iman, akhirnya iman itu kamu rengkuh, itu kayak aku mau boleh ucul, aku kehilangan nikmat. Nah, ketika ini muncul sikap itu, ada satu kesalahan, yang perlu diselentik. Kenapa? Kau kok lahan itu? Iman itu kayak Gusti Allah. Nah, kalau lambun nanti cerita, lambun nanti cerita, perkara lali ni, perkara lali, lali ni kan jangan jangan cuba cuba kalau lambun. Yo, bawa mahu tahu cerita, buka saya kamera film di balik ini. Sebenarnya, menawasok di rumah nenek kan jangan sulit setengah lali. Kalau ni pun ada. Kalau abah kalau ni pun sepengi. Bulan Saban wajah intihanan pondok pulau mereka merobohkan Bandung Sari Jawa Tengah. Tapi kalau pun terjumbang, kalau pun terjumbang, modal terjumbang, langsung tu. Bulu Jawa Tengah sih. Wajah intihanan kalau ni pengen jalan mengmodal. Kalau apa pula si pemain orang usah, orang usah. Kalau nak si pemain nanti, pula ni pun mungkin. Kalau di Arab suan guru, suan kiai, mungkin jadi menghormati guru itu disek nanti menghormati orang tua. Lalu yang nangin pula ni nanti, jadi benar jadi. Hormati guru di disek lo itu gak hormati orang tua. Nah ini dipengen karo orang tua. Tapi aku niatnya harus hormati guru. Kira-kira berat. sepeda motor kontake kula goleki ketemu ber niku sekali sekitar tahun 78 lah 78 77 78 kula ketok tapi kula sepamit ibu ibu kula tangi sik bapak njenengan ibu bapak sing penting mbok penting kula mbok rido dereng Gusti Allah jenengan ampun dene yen kula suwun pridan sing meneng apa-apa sing ibu jenengan sing hidup ya wis tak jumlah tapi soalnya mungkin ibu jadi sasaran di pole abah ya itu kula tapi ya santai-santai ujare mbener amun kira-kira selawe kilo beda montoran tapi sik umur kuwi ten itu sekitar umur 15-an kok tua ketir-ketir itu nopo waya teng acara nang kanca kanca-kanca lawas seneng kok selawe ya iki ning omah kita kan diabahi pada lalu pokoke nah kula izin nggih langsung di sepeda montoran nang jare apa kula riyen iki nek ae hukum ini sepeda motor haram kula pribadi anake putrane iki ditanya kowe haram nggak sepeda motor tapi malah kula terang yang sudah romno wong tua yang dikarukan ke khidmah ini kuning kiai woi jial banget rumah sana Duki ibu abah sare berapa ngawas nanti santri baju kulos semua ya salam ya bingung kan dia menghibur supaya kulos gak pada cipuk ngamar makan panyalan di panyalan kulos mentek bingung stres jadi apa batu ngawas lagi timbali timbali tapi menurut saya kesemut tampil dalam keadaan jelas-jelas itu mau dipengeng malah budal kata budal malah gue sepeda motor sih itu dikarom ya luar biasa ini pelanggaran yo tidur juga saya naik ini enak bahwa tidur ini kitab dua tulasi alikon itu tak wakil tuan di pas kaling maling pas tunggal sudah kosongan itu sasaran Bapak Zikul Walike Pulau Terang bisa-bisa pulau terus Bapak khususnya bisa ngajak kita bisa terang bawang tua yang dapat gue begal orangnya kenapa barangnya bapak terang apa itu bener kalau kita kan empun kalau pertimbangan maksudmu dia kan pengtalim memutalim wong tua kayak gigi jadi sih lah apa bener lah ini bener jangan talim memutalim bener nah terus saya cerita wow terus bener baca bener menurut pertimbangannya tak ada yang tak ada jadi itu guru di disema tapi bilang orang tua itu bener ya tapi gue lari apa itu sih mata di mesin terbangan karena harus kita pecah tentang dirantu itu serbangan lagi tapi gue lari sing mulang aku itu bagi gue ayo aku apa aku jadi gurumu Masya Allah kula berlangsung anisan sore itu terus terus Masya Allah kok ya lari logikanya bener tapi isinya logika ada tidak bener karena lupa bener aku itu pangkat loro le. Di samping aku bapakmu aku gurumu. Mesti banyak ini mulai hari ini jadi bulan itu apa saja. Mas Quran ini menurut itu Alif Lam Mim tak boleh jadi apa apa semua. Kau isyarat aku sholat yang malam ya aku. Terus tak turun baca salat ke masjid orang pulau ini semua ni aku. Apa aku duduk guru mulai? Masya Allah. Nolong-nolong sekali mesti serai tahu mau nangis buku tahun sepuh di rumah dia ya semuanya jadi tidak gue salah ya oke mau salah buku canggup buku deh gue tegas bilang bapaknya gila tegas hukum deh. Ini abang ini enak pengajian Wonosari abah repot lah saya juga kuih juga selawasi belum tahu ada uang Masya Allah tapi ya tegas oke bismillah jelalah jelalah dikira pengajian itu. Dan tembien kon Kiai Nur Hamid, Kiai Nur Hamid ini konco penolasem kali apa sahaja. Jadi cerita kata kata. Dan juga malah pengajian itu kalau jadi tangan terus balik. Jadi tangan kasus kalau diumum, mulai macam lari kepada lari. Ibatnya orang lari, mana lari ya? Ini tu menembi lari orang tua loh. Ngotot mawon yang dulunya ibunya peraturan orang tua diterap. Lali dari orang tua ini yang beri sifat guru oleh mereka lari soalnya dikasih orang ini mohon perjuangan pertimbangannya pun terang dan itu pokoknya lari ke siapa mongkok elingan lari ini bisa nyekel sekakul itu sampai yang lagi gue segera tadi lari dan ingin hati iku sing nyekel sekakle duduk menungsa, sing nyekel sekakle bangga Allah Subhanahu wa taala. Lha kok terus duwita itu. Lha iku lalu dalam dalil. Mula iki yang tenung men-men ya. Ya, materi ya. Wa ti'aru iman. Mudawi lagu iman. Diakon iki. Ya kon anam yang saat temani iman iku angkas pun saking ikhtiar usahanya menungso makulin dan kena jahkal nenek wong ngaku bahwa iman itu bisa diraih dengan ikhtiarnya apa orang kalau mau berpikir yang sungguh-sungguh pasti bisa iman belum tentu belum tentu al istiqaatun utawa au istiqaatun utawa iman kuwi au anau istiqaatun au anau utawa sakmene iman iku istiqaatun kabisanan saka menungsa bikuwaten kelawan kekuatane dhewe wa haulen lan ikhtiare dhewe nek nek wong nduwe penganan-anan penganggep ngaku lek iman itu dari hasil hasil ulah mikir hasil ulah ulah otak ulah akal saya muka sampai bisa iman dan itu kemampuan saya untuk menggali iman saya mencari Tuhan saya mencari Tuhan kalau Tuhan itu bisa beli tak gulai siang-siang pengakuan kayak gitu wawal pengakuan si ngono iku iku kufru nikmati iman wufu'i nikmati iso ngerasa no nikmati iman tapi wufu'i nikmati iman menutup bahwa iman itu dari Allah itu ditutupi terus kaya-kaya iman itu kaki jumbi kaya aku ya kaya iman umum aku gak mikir-mikir gak bisa iman anak iman berbaku mikir-mikir karena saya orang cerdas karena orang cerdas kalau gak cerdas gak bisa iman Menurut berarti Allah ora dihitung beras. Ketika enggak ngitung Allah itu namanya kufur nikmat kepada Allah. Ngoten. Wa akhahu salati sapa ingsun. Aku kuatir, ya orang-orang yang kuatir, saya kuatir lah. Ayo, aku orang-orang yang ngurusi orang kuwi, jadi kasih kerja. Saya, Abu Talib Al-Makki, aku kuatir. Ini kita lagi dia ini, Abu Talib Al-Makki. Kalau dia mau mentoneh, aku orang-orang yang iman, orang kuwi, mending-mending kuwi, ya urusan orang kuwi. Tapi, aku kuatir, alaman yang atas sebuah. Tawahamakan, nyono sapa mandalika mengkono-mengkono iman iku sangka akale dhewe, iman iku sangka ikhtiare dhewe, iman iku sangka hasil olah kotake dhewe. Kuwatir apa? Kuwatir ana slaga ing ento dijegel apa iman imane wong iku. Aku kuwatir kok wong sing iman ngono iku karo bisa dimuji terus dipling ngono iman iku harap apa? Sebagai bukti bahwa itu loh, sungguh iman aku, imanmu tak cukup. Terus arep bantah apa? Oh, terus tidak ada komunikasi. Sekali iman cukup, cek, musuh ada komunikasi. Nama lu komo, ini lu pusat sama ngomong. Saya tak buat, tak mau, salah sama ngomong. Ngomong apa nih? Lu sedar kok. Sepi, kapan sepi? Putus. Tutar. Murah iman, cukup. Tahu, itu ya. Orang tekan. Tapi sangat gak bisa. Pengusaha anak komunikasi. Dan jika komunikasi, nanti jika anak iman. Nah, itu kan. Tetapi kapan beliau, sekalian Allah, sebenarnya, sudah harap-harapan. Nah, itu lah saya sendiri. Kenapa kok dikhawatiri? Ya, nah, kalau ada satu menewang mau. Iku badalah usahati sokongan bantu syukron syukron nikmati lahir nyukuri nikmati Allah diganti kufron yang kufur nikmati Allah. Mereka iman itu memang nikmat, benar iman itu nikmat, tapi menisbatkan nikmat itu dari diri sendiri tidak dari Allah, itu namanya kufur nikmat. Mangan itu ya enak, tapi tidak menyadari bahwa nikmat mangan itu enak emangan itu sama Allah, itu sendiri ngukuri nikmat mana. Persis seperti iman itu nikmat, Islam itu nikmat jelas. Tapi lalu menisbatkan iman dan Islam itu dari diri sendiri, tidak dari Allah, itu sudah kufur tersendiri. Intah, wis rampung. Sopo ka apa kalam Syekh Abu Thalib Al-Makki. Dawuh Syekh Abu Thalib Al-Makki radhiyallahu anhu wa huwa dawuh dawuh sing iki wau iku hasanun bagus ya dalam makna dalam iki maknane mensyukuri nikmat iman jelas ya bahwa entan ya ada rintan menunggu ini soalnya mulai sampai itu sing perlu dilatih terus menerus untuk menyadari kehadiran iman itu wau. Sajane aja soal iman. Kadang-kadang menjenengan ora kroso, iman itu direbut oleh nafsu kita. Mergo wong duwe iman itu iso tuku apa-apa gitu lho, tuku apa-apa yang di sisi Allah. Akhirnya saya katakan iman itu harus saya kuasai, berarti itu iso nuku apa-apa. Seakan-akan Allah gak main-main. Itu nafsu saja. Sehingga kadang-kadang di wal faqatu dzatiyatu talal fa'uhal awariju faqatuka utawi sifat faqah, sifat utuhmu, sifat hajatmu laka kedui siro iku dzatiyatun bangsa asli. Asli kayakmu itu maksudnya jadinya buto, kepepet, repot, cumpet, orang iso iku asli kayakmu kan? Bukan kayak gitu kayak gini lagi asli sifatnya gudok sama misalnya lagi sama gula pun bodoh karena ngilangi gula di kejiwi iya tak? Nah menungso, menungso itu jawab murid perakat dari menungso itu harus butuh jadi yang jeneng butuh itu sandangan menungso sandangannya kamu loh iku zatiyatun sifat kan bangsa zat bangsa asli wawudul asbabi utawi tekane piro-piro sebab iku mudat piroton perkara kang den tutur pakate jenisira perkara kang bisa ngelingaken iku mudat piroton perkara kang bisa ngelingaken lakate jenisira ngiling napa ngiling napa matoan barang kopi akan samar apa malaikat yang atas sesiro minha saking pako bentar jadi ngetar namun langsung butuh mana iya butuh mana iya tak itu ampun-ampun salah kebablasan sampai lesu buta mangan itu ampun-ampun kok terus sampai banjur tunduk tenggene mangane iki bener tapi sing perlu sampai sadar lek ngono wong iki pandha cocok lha tenan aja kok mangane iki selalu menjadi sasaran sampean sebabe napa wong lesu niku butuh waret bisa waret kudu mangan kan niku asbab-asbab sewu namanya asbab mangan niku asbab sing asli sing gawan sampean dhewe asli sing gawan berarti ya butuhe iki butuh asli gawane manungsa ya ta wis ngono oleh Allah ditekakno asbab ben iso nyukupi duwe ngerti ben iso nyukupi duwe itu hanya peringatan saja peringatan bahwa kamu tidak bisa apa-apa pun ternyata itu butuh ngerti lho gue butuh jadi lah sampai dituhi asbab dituhi tangan ini kudu ketawelan-ketawelan iku supaya nuduh lek ternyata kowe iki ora iso. Butuhne apa? Butuh sebab apa? Lek ora ana sebab ora iso akibat kok. Itu hanya peringatan ya. Peringatan bahwa memang aslinya kamu itu butuh. Dene soal sebab-sebab itu jane ora kok kuwi sing sing nyukupi butuhmu yo ora iku mung sekedar kepentingan kecil bahwa kamu butuh. Tapi duduk pas sebab ini saya menyelesaikan kebutuhan itu sebab itu bukan sesuatu yang memenuhi kebutuhan tapi sebab itu adalah peringatan kepada kita bahwa kamu masih butuh nah yang memenuhi kebutuhan siapa? Bisa menekan sebab itu ngonton gak dari wafatu utawi butuh agar dilakukan bongso dan bongso asli ikulah tarpa ora bisa ngilangi haim fakoh haim kebutuhan maru apa sih ora bisa ngilangi al-awarihi biro-biro perkorokan yang teko sifat baru itu tidak bisa mengelengser mengganti sifat asli ketekan sifat putih tekannya sifat putih yang gula gak bisa geser sifat legine yeah. Menungso butuh terus tapi ketekan sugih sifat sugih sing anyar teko niki mboten iso ngilangi sifat butuhe sing asli maksud sugih pangga butuh wae iya dong menungso bodho itu asli karena bodho buta pinter ketekan sifat pinter sing nyanyar teko Selamat lah di dunia ini lah. Sifat selamat asli jangan nurut lah. Lata alami nasai alam itu lah. Nanti kalau tak alam nasai alam itu butuh pinter. Terus ditekan pinter kali ya Allah. Tekan pinter. Apa lah ditekan pinter terus sifat bukuwe pinter ya. Ya, bisa pinter ya nih. Bukuwe panggah orang itu. Bukuwe panggah. Kok pinter apa sih? Pinter matematika, tapi itu kan bodoh soal gawe undi-undi. Oten. Panjang apa? Pakoh asli itu pada gak hilang. Wong sifat asli kok. Bodoh itu sifat asli. Maka gak ada orang sombong itu mesti kerjinan. Wah asli. Wah, tau gue ada. Saya mandi iso, gue mandi gak iso mandi. Wong kowe butuh apa nih? Wong lumbuh, butuh lumbuh. Jadi, aku di bokong juga, tapi bokong lu butuh lumbuh. Sakit, melepaskan diri dari minimal wong butuh ruangan, butuh waktu, butuh tempat untuk sebesar dirinya ini. Iya, sakit kenapa sakit ni lagi? Itu sakit. Niku, Allah tidak sampai. Perkalaan harus tetap. Niki berkait kali soal ijat kali intan dan tidak jalan. Baik tidak sampai perkalaan harus tetap. Harus mantap. Apa anda nikmatayil ijat wal intan. Sampai menikmat loro ruko ijat kalau intan. Ijat itu penampilan brole dan tidak ada jadi ada brole ada setelah brole ada terus dilanjutkan ada terus jadi ada itu jadi indah. Nah, ini mat loro ini orang terus ada sampai ada terus kita oh salah itu dari tidak ada menjadi ada sak brolean itu biaya sendiri ada perencanaan sendiri terus setelah muncul ada, dilanjutkan ada terus. Itu ada program sendiri. Nggak ada efek. Nggak mau mau lihat ketok, ya silahkan ijate. Sa ijate hilang bisa. Berarti yang namanya ijat dan ijat ikulasi matani tepat taruh lewat kata bisiro. Ijat dan ijat itu nggak bisa melepas. Nah itu dilepas langsung hilang bisa. Nggih, sakit di depan. Sekali sama lepas sangka ijat, ya ijat hilang. Sekali ijat itu dilipat, lepas dilipat, no, ya ijat langsung kan. Nggih, ya. Lampu ini, urep. Ini kok sekali satu rumah dipecut. Ini macet. Dari tidak ada lampu sampai menjadi ada lampu sampai bisa urut lampu ada biaya sendiri. Lampu itu terus bergerak terus hidup itu kan ada motorannya sendiri ya sudah buat itu jatuh orang terus itu macam dia terus ya wes jar orang tak muka ada manusia dan itu butuh biaya itu baru mati urip lampu lah jadi mati urip manusia. Terus hasil sama nonton bilang meter. Udah sampai ya. Surangan. Ini terus. Mesti gak bisa dilepas. Wa anna kalam sak temuni siro. Bila kita di dalam asli keberadaan dan ini. Itu ada nilai. Asli asli, sak dunia ana wong sing asli ku ora. Ora. Angel kaya nek kadung njerone ana iki bayangno ora ana angel. Tapi sebenarnya ada bayangan kekiasan. Mulane napa? Wedi. Wedi. Jenenge wedi ku bayangno kekiasan. Nanti kan belum ada adanya sampai pada jam 12 nanti itu kan belum ada kan? Zaman oleh saiki ngono lho maksudnya. Jadi ana sing saiki iki ana sing dibungkus jam saiki. Lah kok jam 12 ketemu ngono. Tapi apa kan dhewe salah berlanjut enggak sampai sana. Ah, enggak ada jaminan. Iku. Mula lan pun wonten iku lawama lama ora yo cek terus ini lah maca dipedhot wa ana kala gak temene sira pidhat kang dalem asline zat sifa iku adamun tetep ora ana laula malam ora ana ijat karo ijat upama ora ana ijat upama kala ijat kan bisa iku kowe iku ora ora ora ini salah senono saiki iki kan penampilan ijat karo ijat saman dari tidak ada dilahirkan tidak ada berat untuk jebel dinding kalau jadi orang ini kuatan kondi dong orang ini kalau bisa jebel ini aneh orang ini tapi bisa jebel dinding sampai melebu dan wilayah ono mesti Allah lek sampean ora apa kondi dong sing arep mbok njebol apa ora ana lek kok gak ana kekuatan iki ora nggih kok iso njebol dinding dari Adam menjadi Adam kan ada batas dan kekuatan iki kok iso njebol ora dadi ana iki iku ija terus dosa wis ana kok terus tumbuh ana lha iku ijah. Apa mau betul yang terijat terus terijat terus? Ya ini salah. Mulakal pakot mongko utawi butuh iku radiatun. Pal pakot mongko utawi sifat butuh idan idan nari kami ngulukui posisimu iku radiatun bongso asli bongso zat laka kekrisiran. Berarti apa akibat dari itu? Karena orang itu asli butuh sudah barang tentu wal ittiraru tali kepepet kepeksa sini yang butuh mesti kepeksa wal ittiraru tali ittirar kepeksa iku lazimun mesti diwujud dikata diwujud sira maka wujudmu itu dipaksa-paksa dipaksa oleh ijat dan indat itu tadi. Wong pun jadi orang karep ana dipaksa ana ya dadi ana. Iya ta? Wale enten sairane, nek ben salah kan sairane. Robi ala kaliyah. Gusti kula biyen sampean damel kula niku lak mboten rembukan biyen. Pulau ini jadi pulau ini dia zaman jadik ni lah buat merebutkan ini. Jadi pulau ini murid ini tepuk sawah itu. Lewat bicara bukan. Nah, siapa bicara bukan orang, orang semua bicara bukan siapa orang, kalau jadi bicara bukan. Tapi kau sombong mana kok zaman beban-beban ini yang terus. Jadi, nak buat nanti kapalasan tahun jadinya nak pun bisa. Mulang, mulang yang namun, no, boleh tak? Tak. Buat zaman tu ini buat zakat. Mulang ini, mulang tak mau yakin datang di pulau panjenengan. Tak mau yakin datang kapalasan tahun jadinya. Ia nama. Dari wis pol-polan. Pokok entah, sampai hilang. Entah hilang berkasih dia, sampai tak pakai berkasih hilang. Ya mesti hidup terpaksa itu pasti. Jadinya mah terpaksa itu tidak enak. Maka hidup itu tidak enak. Iya kan? Asli, asli, asli. Ini nemu enak itu tidak asli. Enak sih. Oh, ini mesti kita kan? Orang asli. Iku barang-barang teko sama Allah. Itu namanya nikmat juga loh ya. Sing asli orang ana, ora teko anane, teko indate. Lha ora asli kabeh. Dan itu dudu penguasaan kamu. Mulane wa in kuntalana mung ana sapa sira iku ana ngene ku waniyan. Ora butuh. Wa in kuntalana mung ana sapa sira iku waniyan kang sugih. Diwujud nikmata ini sebab wujud nikmat loro al-makrota ini kan disebut karone yaiku rupa ijat karo indat mau. Anane kuwi duwe sifat sugih, mergo kowe ana, lek ora ana sapa sing sugih. Anane kuwi duwe sifat pinter, mergo kowe ana, lek gak ana apa ditambahi pinter, ora ana ditambahi ning ndi wong kowe ora ana. Iki ta? Karena Allah nikmat suci, nikmat pinter, nikmat parek, nikmat macam-macam. Itu sebenarnya nikmat sendiri barang yang hanya teko. Hanya teko itu tidak bisa merubah asli. Tetap asli ini sampai itu ya pada hari ini. So. Dan nikmat suci dengan adanya nikmat loro mau Allah kurata ini kan disebut kalau ini fa'inna dalika amrun aradun. Paina dalika moko satu meneh mengkono-mengkono tekane sugih mau iku amrum aradiyun bangsa anyar teko perkara sing bangsa arep datangnya kemudian dan itu gak bisa merubah asli mugi-mugi kenikmatan-kenikmatan sing kita tampi iki saestu-estu mboten dados hijab pemahaman kula panjenengan dhateng Allah Subhanahu. Enggak kita tutupkan itu bahwa sesuai dengan ayat Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa rizu wa barakah wa sahabati rasulillah ya jemaahina wa hamdulillah rabbil alamin wa hamdulillah zina mahu wa yukafi mazidah ya rabbana laka wa hamdulillah ma indahini jalali wa jihika wa azim sultanika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sabit imanana wa nawir hurubana wa sabit nabitin ya rakhla rabbana adina jidillah hasanah wa tila akhirat hasanah wa tila adha benar subhanallah wa rabbina izzati amal wa sifu wa salamu ala wa sallamu ala wa